أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وأعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا نعيمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده إلى الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نطيق ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ارزقنا بكل قرء من القرآن حلاوة وبكل قرء جزء من القرآن جزاء اللهم ارزقنا بالعرف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمال لا بالحاء حكمة بالخاء خيرا بالدال دليلا بالدال ذكاء وبالراء رحمة بالزاء زكاء بالسين سعادة بالشين شفاء بالصاد صدقة وبالضاد ضياء بالطاء طراوة بالضاء ظهرة وبالعين علما بالغين غنى وبالفاء فلاحة بالقاف قربة بالكاف كرامة وباللام لطفة بالميم موعظة بالنون نورا بالواو غسلها بهاء هداية وبالياء يقينا اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات وذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة أو مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو سهو أو سوء إلحاد أو تعجيل غير عند تلاوة القرآن أو كسر أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إتمام بغير متمم أو إظهار بغير بيان أو مت أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورهبة عند آية الرحمة وآية العذاب واغفر لنا يا الله ربنا واكتبنا مع الشاهدين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بختم القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة مع Al-Qur'an. Allahumma ja'al Al-Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa ala sirati nura fil jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha jalila wa imama tufna ala tamam warzuqna ata'an bil qalbi wal lisan wa khubbil khairi wa sa'atati wal bisharati minal iman wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pembacaan Al-Quran 30 juz yang dipimpin oleh Romo K. Haji Adib Zain. Semoga atas pembacaan Al-Quran 30 juz di malam hari ini kita dapat barokahnya. Amin Allahumma amin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah rahimakumullah serta para pendengar Al-Hidayah FM, untuk acara selanjutnya yaitu Maidah Hasanah. Yang pertama yaitu yang insya Allah akan disampaikan oleh Kyai Haji Sony Parsono. Kemudian yang kedua Bapak Kyai Haji Mukhlisin Dawam. Kemudian yang kedua Kyai Haji Ahmad Baidowi insya Allah nanti. Kemudian yang ketiga Bapak Kyai Haji Mukhlisin Dawam. Jadi untuk malam hari ini ada tiga maidoh hasanah yang disampaikan. Yang pertama langsung kita sampaikan kepada Ustaz Haji Sony Parsono, waktu dan tempat kami haturkan. Shalawat kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Saya mewakili rekan-rekan pengurus Majlis Al-Hidayah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerauhan penjenengan semua pada malam hari ini. Salawat dan salam semoga terus-menerus dapat selalu kita ucapkan, yang kita tujukan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Kepada ibu yang dimuliakan Allah, mohon maaf sekali guru kita Romo K. Haji Abdul Karim Ahmad Mustafa Al-Hafidh tidak bisa hadir karena beliau tadi jam 5:04 kurang lebih telepon kepada sekretaris saya, Mas Agus. Beliau perjalanan dari Cilacap baru sampai Kutoarjo. Jalan di mana-mana macet pak malam hari ini. Tapi alhamdulillah nanti saya akan bicara sedikit. Saya cerita saja, nanti disambung Romo K. Haji Ahmad Baidowi akan menjelaskan tentang, insya Allah menjelaskan tentang sholat di Daf'il Bala. Kita nanti habis pengajian ini kita akan sholat bersama-sama di sini. Ya. Terus kemudian yang ketiga nanti ada Romo K. Haji Mukhlisin Dawam yang akan menutup dan jadi pamungkas acara pada malam hari ini. Nek 20 menit dibagi telu berarti 20 menitan. Tapi nek karena dari jam 12 telu jam ya berarti sak jaman. Bar mriki terus ulang tahun apa? Tahun baru bareng. Saya menghimbau kepada semua jamaah Hidayah, habis acara ini sholat terus kemudian ayo pulang. Dikiran benang omah rasah metu. Ya, karena seperti yang saya sampaikan tadi malam, mulai dari maghrib tadi sudah masuk hari Rabu, ini adalah hari Rabu yang terakhir di bulan Shofar, seperti diterangkan dalam sekian riwayat. Hari ini sampai besok maghrib itu turun di muka bumi 360 ribu balak. Oleh karena itu ayo waspada, hati-hati, lebih baik pulang aja di rumah, wiridan, dikiran. Walaupun nanti di depan jalan ini, nanti di mobil gak bisa lewat mulai jam 10 kayaknya. Untuk acara perayaan malam tahun baru West Bend, kita rasa melu-melu. Ya, belum lihat jendang mulih dan turu karo bujune. Nggih. Oh nggih. Apa daripada melu, hura-hura malah. Katanya Habib Umar Mutohar tadi malam malah yaknah kabeh. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya hanya membawakan beberapa kisah saja. Dikisahkan bahwa suatu ketika ada seorang lelaki tua tinggal bersama dengan anak-anak lelakinya. Juga tinggal bersama dengan menantunya dan cucunya yang baru berusia 4 tahun. Punya anak yang masih kecil. Laki-laki tua punya anak, punya menantu, kemudian juga punya cucu berusia 4 tahun. Berarti masih sangat kecil. Keluarga ini selalu makan bersama di meja. Namun tangan orang tua mereka yang gemetaran karena sudah sudah pikun. Nanti bagus, nanti tak gue rekaman dengan hidayah. Saya baru nulis nih, wow, ngetik mereka ini, wow, belum sempurna, gue sempurnakan. Namun tangan orang tua mereka yang gemetaran membuat makanan menjadi berantakan. Biasa orang pikun seperti itu. Bakso yang sudah ditaruh di sendok, kemudian karena tangannya gemeter, kemudian terjatuh. Tatkala ngambil gelas susu, kemudian tangannya bergerak, susunya pun tumpah di atas meja. Kemudian anak dan menantunya menjadi jengkel karena hidup bersama dengan orang tua yang sudah dalam kondisi seperti itu. Maka sang anak pun mengatakan, kita harus melakukan sesuatu kepada orang tua kita. Kita gak tahan kalau makan, meja selalu kotor. Kita ambilkan bakso, bakso jatuh. Bahkan maaf-maaf, cara mengunyah orang tua itu sendiri membuat telinga kita kadang kan risih. Maaf ya, orang tua itu kadang kalau mengunyah, ya enten boten. Kadang orang nomnya kayak nangan ngoten iku. Nek orang nom ngoten iku gilani. Nek orang tua, kita harus maklum. Makan, enten lah model begitu. Itu gak nyaman kita di sebelahnya. Oleh karena itu, mereka sepakat bahwa orang tua mereka yang sudah tua harus dipisah tatkala mereka makan. Maka ditempatkan, dibuatkan sebuah meja, kemudian ditaruh meja tersebut di pojok supaya untuk makan orang tua tadi, orang tuanya. Kemudian karena gelas jatuh, piring jatuh, dibuatkan mangkok yang terbuat dari kayu. Jadi orang tua ini ditaruh di pojok, makannya dari gelas, dari piring yang terbuat dari kayu. Kemudian bila keluarga ini melihat sekilas ke arah orang tua tersebut, terlihat di mata orang tua tersebut kadang berkaca-kaca selagi ia duduk sendiri. Apalagi dilihat sang kakek tatkala menjatuhkan garpu atau menumpahkan makanan, mereka matanya berkaca-kaca karena kedua anaknya ini, anak dan menantunya, menegurnya dengan keras. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tanpa mereka sadari, sang anak yang baru berusia 4 tahun memperhatikan apa yang dilakukan orang tuanya. Jadi dari mulai memisah orang tua yang sudah sepuh tadi, kakeknya si anak yang 4 tahun, dibuatkan meja sendiri, dibuatkan piring sendiri, dibuatkan gelas sendiri dari kayu supaya tidak pecah. Kadang orang tua tersebut kalau makan jatuh, tidak ada yang mengambilkan, meneteskan air mata. Kadang susu tumpah, tidak bisa berbuat apa-apa, meneteskan air mata. Oleh karena itu suatu ketika di suatu petang sebelum makan malam, Sang ayah menyaksikan anaknya yang sedang bermain-main dengan potongan-potongan kayu di lantai. Dengan manis, sang ayah bertanya, "Nak, anakku yang manis, sedang ngapain kau?" Kemudian sang anak yang berusia 4 tahun tersebut menjawab, "Ayahku, aku sedang membuat mangkok kecil." "Untuk apa kau buat mangkok tersebut?" "Suatu ketika kalau saya sudah besar, ayah sudah tua, mangkok ini untuk ayah. Mangkok dan gelas ini untuk ibu." Anak yang berumur 4 tahun tersebut kemudian tersenyum, kemudian kembali lagi bekerja. Kata-kata si anak yang baru berusia 4 tahun itu ternyata yang hanya biasa saja mampu menampar dengan telak apa yang dilakukan oleh ayah dan ibundanya. Dia baru sadar bahwa apa yang dilakukan selama ini diperhatikan oleh anak kecil. Dia baru sadar bahwa kalau orang agama lain ada namanya hukum karma. Dia baru sadar bahwa bisa jadi saya besok kalau tua gak jauh beda dengan ayah saya yang sudah tua. Maka saat itulah dia sepakat dengan istrinya, maka mulai saat ini kita tidak akan melakukan hal yang demikian lagi. Apapun yang terjadi di atas meja, entah itu gelas yang pecah, piring yang pecah, bakso yang jatuh, susu yang tumpah, sudah gak perlu kita pedulikan. Itu adalah bukti kecintaan kita kepada orang tua kita. Jadi hikmahnya buat kita adalah, kalau kita kepengen anak kita sayang kepada diri kita, maka yang kita lakukan pertama kali adalah sejauh apa sayang kalian kepada orang tuanya. Kalau kita kepengen anak kita cium tangan kita, dan Pak E mbok ora tau ngambung tangane Bapak E, suatu hal yang enggak masuk akal. Kalau kita kepengen anak saya hormat sama kita, kalau kita enggak hormat sama orang tua, enggak masuk akal. Oleh karena itu, apa yang dilihat oleh anak kecil, apa yang dilakukan oleh anak kecil adalah mereka contoh terdekat adalah orang tuanya. Bagaimana yang dilakukan oleh orang tuanya, itulah yang terbaik yang dilihat oleh anaknya. Nek bapak senengane nonton TV, maka anaknya mengatakan nonton TV ki HP. Kalau anaknya jam maghrib melihat ayahnya baca Quran, berarti menurut anaknya baca Quran itu baik jam-jam segitu. Nah, itu bisa kita ambil hikmahnya. Kemudian yang kedua, sekaligus sebagai penutup apa yang saya sampaikan, ada sebuah kisah yang ini menginspirasi saya, bahkan saya sedikit malu juga. Ada sebuah kisah, ada sepasang suami istri, setelah menikah selama 21 tahun, akhirnya mereka baru menemukan, terutama sang suami, baru menemukan cara untuk menjaga agar cahaya cinta tetap bersinar. Beberapa waktu yang lalu, kata sang suami, "Aku keluar bersama dengan seorang wanita yang bukan istriku. Bahkan yang menyarankan itu adalah istriku sendiri. Aku yakin kau akan mencintainya," kata istriku. "Tapi aku mencintaimu, wahai istriku." "Aku tahu, tapi kau juga pasti akan mencintainya," jawab istriku. "Sebenarnya wanita yang dimaksud istriku tiada lain adalah ibu kandungku sendiri. Ibu kandungku 19 tahun sudah menjadi janda. Tuntutan pekerjaan dan 3 anakku membuat aku jarang sekali untuk bersama dengan ibundaku." Kemudian suatu malam, jam 12, jam 1 malam, aku telpon kepada ibundaku. Kemudian di telpon itu aku mengatakan, "Wahai ibuku, besok malam longgar tidak?" Dijawab ibuku, "Ada apa, nak?" "Aku ingin kencan bersamamu." "Kemana?" "Cari rumah makan yang enak, cari rumah makan yang mewah. Kalau bisa nanti nonton bioskop." "Tapi syaratnya hanya berdua saja." "Istrimu gak usah ikut. Nanti cuman kita berdua, saya dan ibu. Kita cari tempat untuk makan, Kemudian habis makan, yang nikmat kita nanti nonton bioskop. Ada film yang bagus. Kemudian akhirnya sang ibu pun setuju dengan apa yang disampaikan oleh anaknya. Akhirnya di hari berikutnya, aku menjemput ibuku, walaupun aku saat itu juga agak gelisah juga. Lama tidak pergi berdua dengan ibundaku. Sesampainya di sana, aku perhatikan ibundaku juga agak salah tingkah, karena lama tidak berjalan bersama denganku. Ibundaku memakai mantel, kemudian menunggu di depan pintu. Saat itu ibundaku berhias dengan kerudung yang sangat indah, dan subhanallah, beliau memakai baju yang baju tersebut adalah baju yang dipakai untuk perayaan ulang tahunnya yang terakhir bersama dengan ayahku 19 tahun yang lalu. Kemudian ibundaku tak kala masuk mobil mengatakan, aku tadi bercerita dengan teman-temanku bahwa aku akan kencan dengan anakku. Mau diajak makan, mau diajak nonton bioskop dan lain-lain. Kemudian mereka tidak sabar untuk menunggu cerita pertemuan kita berdua ini. Kemudian akhirnya kami pergi ke restoran yang cukup baik, yang cukup nyaman, yang cukup indah. Kemudian subhanallah, saat itu ibuku menggandeng tanganku seakan-akan ketika dia beliau masuk ke dalam restoran bagaikan seorang istri gubernur, seorang istri presiden. Kemudian setelah kami duduk, kubaca menu. Sedangkan saya lihat ibuku saat itu hanya bisa melihat tulisan yang tercetak dengan huruf-huruf yang besar. Selama makan kuperhatikan, ibuku selalu menatapku. Senyuman nostalgia tersinggung di bibirnya yang indah. Kata ibuku, biasanya aku dulu yang selalu membacakan menu ketika kau masih kecil di restoran. Kemudian ku jawab, ibu, sekarang santailah engkau. Biar aku yang membacakan menu-menu ini untukmu. Subhanallah. Selama makan malam kami terlibat dalam pembicaraan yang mengasyikkan. Tidak ada yang istimewa. Mungkin dalam pandangan orang lain, cerita-cerita hanya seputar kejadian-kejadian terakhir dalam kehidupan kami. Kehidupan saya dan anak-anak, juga kehidupan ibu diceritakan kepada kami. Saking lamanya kami berbicara, senang, gembira saat itu, sampai tiket nonton yang sudah kami pegang itu kebablasan, akhirnya gak jadi nonton. Kemudian akhirnya pun ibundaku ku antar pulang. Sesudah ku antar pulang, di depan pintu ibuku mengatakan, anakku, aku akan keluar lagi bersamamu besok, tapi syaratnya atas undanganku. Kau setuju enggak? Kemudian aku pun mengangguk. Siap ibu, kapanpun ibu mengajak pergi saya berdua, maka akan aku siapkan diriku. Beberapa hari kemudian, ibuku meninggal dunia karena serangan jantung. Kejadian itu begitu mendadak sehingga aku tidak sempat berbuat apa-apa. Kemudian aku menerima amplop ibuku yang subhanallah, isinya adalah kuitansi tanda lunas dari sebuah rumah makan yang rencananya akan kami kunjungi berdua. Dan amplop itu juga berisi secarik surat kertas yang berbunyi, telah kubayar lunas. Mungkin aku tidak bisa kesana bersamamu, tapi aku tetap membayar untuk dua orang. Jika aku tidak bisa mendampingimu, maka pergilah ke tempat itu bersama dengan istrimu. Dan ketahuilah anakku, kau takkan pernah tahu arti malam itu tatkala kita makan berdua buat diriku. Dan nak, aku mencintaimu. Subhanallah. Saat itu aku baru menyadari betapa pentingnya mengucapkan kepada orang-orang yang kita sayangi bahwa, ibunda, aku mencintaimu. Ayahku, aku sayang padamu. ucapan yang sangat biasa, ucapan yang sangat sederhana, yang biasanya maaf kalau suami istri mah biasa. Tapi jarang loh ada orang mengatakan itu kepada ibundanya. Jarang itu dikatakan kepada ayahandanya. Dan subhanallah, mungkin bagi orang-orang yang tua, dibisikkan dari anaknya, "Ayahku, aku sayang kepadamu." Itu rasanya dahsyat luar biasa. "Ibundaku, aku cinta kepadamu." Itu rasanya dahsyat luar biasa. Oleh karena itu, sebagai penutup, luangkanlah waktu buat orang-orang yang kita cintai, tidak sekedar istri dan tidak sekedar anak-anaknya, tetapi ibunda kita mungkin yang sudah tua, atau ayahanda kita yang sudah tua. Luangkan waktu untuk berdua, ngobrol, makan, diskusi, dan sebagainya, dan sebagainya. Mungkin buat diri kita yang masih muda itu tidak berasa istimewa, tapi buat orang yang sudah tua, usia 80 tahun, mungkin 70 tahun, diperlakukan seperti itu sesuatu yang amat sangat istimewa. Semoga siapapun dari diri kita bisa mengambil hikmah dari dua kisah tersebut, dan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga siapapun yang hadir pada malam hari ini dan yang enggak bisa hadir, semoga kita dikelompokkan menjadi anak-anak yang solih, anak-anak yang salehah, anak-anak yang terus-menerus bisa menyenangkan, menggembirakan hati kedua orang tua kita dan menjadi kebanggaan buat orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita malu punya anak diri kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena orang tua itu kemana-mana yang diceritakan anaknya. Tuh loh, yang jadi ustaz tuh anakku. Tuh, yang jadi camat anakku. Yang jadi lurah anakku. Subhanallah. Yang diceritakan, yang jadi kebanggaan itu anaknya. Nah, kalau anaknya gak membanggakan, terus yang diceritakan apa nih? Ya. Kalau anak gak membanggakan orang tua, kalau ketemu teman-temannya yang mau diceritakan apanya? Oleh karena itu, semoga betul-betul Allah mentakdirkan kita, kita menjadi manusia yang membanggakan buat Kanjeng Nabi, juga membanggakan buat kedua orang tua kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Besok hari Ahad, bertemu di Carrefour Pabelan Kartosuro, sebelum setengah 6 pagi ya. Setengah 6 pagi kita sudah mulai, nanti insya Allah setengah 8 selesai. Saya kemarin ceramah di sini terganggu sekali. Sekarang tuh setengah 8 sudah panas ya, setengah 8 tuh sudah matahari sudah posisinya di atas. Malaikat ini tajak kerja sama ora gelem. Jadi panasnya di pol ya. Setengah 8 esok panasnya luar biasa. Ya itu nanti setengah 8 insya Allah selesai. Terus kemudian hari Selasanya itu bertempat di Masjid Agung Jati Sobo Polokarko. Saya ulang-ulang, Masjid Agungnya masya Allah bentuknya mirip seperti Masjid Agung Solo. Bahkan dalam riwayat Masjid Agung Solo itu membuatnya meniru Masjid Agung Jati Sobo yang dibangun oleh Sultan Pakubono 6 atau 7 tahunnya 1837 Masehi. Sedangkan yang saya tahu Sultan Pakubono ke-10 itu meninggalnya 1932 apa berapa. Jadi jauh sekali jaraknya. Nah, itu masya Allah kita nanti selawatan maulid di sana dan pengajian akbar di Polokarto. Selasa nomor Bupain jatuh tanggal 7. Terus selama bulan maulid, Al-Hidayah tidak membuat kegiatan yang khusus, karena kegiatan kita sudah sangat banyak. Ya, jadi pengajian-pengajian akbar sudah seperti rutinan di Al-Hidayah biasa. Tidak ada kegiatan-kegiatan yang dikhususkan. Kalau nanti teman-teman sahabat menghadiri majlis-majlis yang dibuat teman-teman Ahbabul Mustafa, Jamuro, Jamuniro, atau jam-jam yang lain, dipersilahkan. Ar-Risalah setiap Ahad pagi juga ada pengajian. Ar-Risalah itu pengajian maulid berjanji yang dipimpin oleh Gus Mat, adiknya Gus Karim. Nah itu setiap Ahad pagi juga ada. Nanti tempatnya berpindah-pindah, khusus bulan maulid ada 4 tempat. Kalau mungkin ya disun dan terus pembicara sekali. Jamuro 12 malam, pembicaranya masya Allah. Ada Profesor Dr. Said Agil Sirot, ada Pak Amin Budiono, ada Ustadz Yusuf Mansur. Wah, mau balik ke top-top. Nanti saya rontok top si Jiro. Ustadz Somi, ya. Si Jiro, kalau di Hotel Horizon mungkin. Kalau bagian ceramah Jamuro di Hotel Horizon. Mana pun jamah itu ya wajib. Toko kabeh no. Hotel Horizon ini kok cedak bandara. Jadi saya rontok top liane, masya Allah ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Sekali lagi cah nom-nom rasah melu hura-hura, rasah melu nyebul trompet dan sebagainya. Nanti kita pengajian, terus sholat, terus habis itu kita pulang, istirahat, meso ya. Rondo melek rondo bengi kita maca wirid sebanyak-banyaknya. Nyuwun pangapunten. Walafu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih buat Ustaz Haji Sani Pamsuara beberapa hal yang sudah disampaikan. Kita lanjutkan Maidoh Hasanah yang kedua yang akan disampaikan oleh Romo Kyai Haji Mukhlisin Dawam. Waktu dan tempat kami haturkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah alladhi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad wa nas'alullah aj'alana wa awladana wa ahlana min khairi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah al-qa'im bi hukukillah ma dhaqat illa farihallah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'uda ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah amma ba'd. Al-mukarramun para alim ulama wa bil khusus al-karim ibnul karim Romo Yai Baitowi sama keluarga saya doakan semoga hidupnya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan Romo Yai Soni Barsono serta keluarga, saya doakan panjang umur, sehat dan hidupnya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu muslimin muslimat jamaah hidayah, syukur pada Allah malam ini kita usai melaksanakan khataman Al-Qur'an. Satu harapan dan doa semoga kegiatan kita ini bersama ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan salam bangko Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap berdoa semoga kita semua selalu istiqomah menjalankan sunnah Rasul dan semoga kita dicatat oleh Allah sebagai umat Rasulullah yang terbaik. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya minta maaf ini mendadak suruh ceramah. Pantas Kiai Ban Serep ya seperti saya ini. Tujuan saya ingin ikut khataman Quran, namun saya tamu Abdaif Kal Mayit Pak Ibetawigi. Tamu bagikan mayit, terserah tuan rumah Pak Iparsono, Pak Soni suruh ceramah ya sedikit aja. Ini bagian saya berapa menit nih Pak Yisoni? 15 menit nih. 15 menit. Para bapak ibu yang saya muliakan, insya Allah besok ini tahun baru. Harapan kita semoga doa dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kehidupan kita ke depan lebih baik dan lebih barokah. Monggo sebelum saya sampaikan pesan Rasulullah, yuk kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah Minal Khataya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan makbula. Sarang astaghfirullah baraya. Astaghfirullah minal الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا. Para jemaah yang saya muliakan, tadi sore, Pak Presiden saya mohon nggih, enggak apa-apa ya. Tadi sore saya lihat TV, hampir seluruh stasiun TV mengadakan kegiatan ramalan. Pakai kartu, wabeh wong diramal nasibe tahun 2014. Namun kita sebagai umat Islam yang pahami ahlu sunnah wal jamaah, bahwa Rasulullah SAW menyampaikan Allah menciptakan kejadian kepada manusia niki wonten empat perkara. Jadi kejadian yang menimpa kepada manusia itu ada empat perkara. Yang pertama adalah imtihan, ujian Allah. Mungkin-mungkin termasuk kula panjenengan sedaya niki angsal ujiane Gusti Allah. Amin. 2013 nasibe kurang enak termasuk ujian. Amin. Nah ini lempun ujian 2014 berarti lulus, lebih baik hidupnya. Amin. Allahumma sing marat tambah sugih. Amin. Sing kering tambah sehat. Amin. Usahane tambah sukses. Amin. Anak cucunya soleh-solehah. Amin. Yang nyalek sukses semuanya. Para jemaah yang saya muliakan, kadang-kadang kalau panjenengan sedaya mikir, para jemaah, kenapa sih sholat sudah, doa sudah, dongo sudah, sholawatan terus, khataman terus, ternyata kehidupan masih pas-pasan. Terus badan, terus badan. Wajib angelai para jemaah ngaji panggah damel motor man sampai kudanan kapan. Niki terasa Kanjeng Nabi ketika Allah memilih hamba sebagai hamba pilihan Allah diuji dulu oleh Allah. Wa in radiya, ketika ridho ikhlas baru oleh Gusti Allah jadi hamba pilihan Allah. Lho niku para jemaah panjenengan sedaya sak menika hidupnya sulit, serba penderitaan, serba kekurangan, ridho ikhlas Allah jamin putra putri ini menjeng, anak cucunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama imtihan. Yang nomor dua istidraj. Istidraj pemberian Allah, namun di balik itu ada ancaman. Wonten jamaah SMS dan kula, Pak Yai ngapunten nggih. Kulo ni keliling di Solo sekitarnya niki, banyak orang yang enggak iman pada Allah, banyak orang yang enggak ibadah pada Allah, namun kehidupannya luar biasa. Hartanya banyak, kemewahannya luar biasa. Boten-boten berjamaah. Oke wangsul, coba tengok kanan kiri ini. Kadane jamaah Al-Hidayah nopo senes to? Senes to? Senes to? Enggak ada. Kenapa para jamaah? Itu adalah istidraj pemberian Allah yang begitu megah, istimewa. Namun ingat, di balik itu ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Habiskan urusan dunia, namun cuma sebatas dunia mawon. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Para jamaah yang saya muliakan, bukan berarti orang Islam enggak bisa kaya, bukan berarti kita enggak bisa kaya. Kenapa? Karena ngapunten mawon, kula panjenengan sedaya pados rezeki ini mati dipilih-pilih, diseleksi. Lek ngawur, saya yakin kita juga bisa seperti dia. Betul mboten? Betul mboten? Ngawur wis gak ngru alal arom, padha ae. Berhubung kita ini masih memilih mana yang halal, mana yang arom, mana yang boleh, mana yang tidak, nggih ngenten ya hasilnya. Sedikit mari, nomor 3. Allah memberikan kejadian kepada hambanya, yaitu berupa musibah. Musibah niki gak pandang bulu para jamaah yang saya muliakan. Sedoyo badhe kena musibah, contohnya mati. Sedoyo bakal mengalami mati. Lah mati niki mboten janji para jamaah. Kula ningali teng TV, ya Allah, wong mati gak nom gak tuwek. Mugi-mugi sing hadirne sedoyo panjang umure. Musibah. Makanya monggo para jamaah, sadaringe musibah datang kita persiapan. Ngenten niki ajarane para wali songo, ataman Quran dikirang, donga sareng-sareng, wayahe malam tahun baru seneng-seneng pakai trompet di jalan ura-ura, kita hidup nyenuk ngenten ngantos pemeng ngenten niki. Nyenuk niku bahasa Jawa Timur niku diem gitu. Dan ini para jamaah, kenapa takut musibah mendadak datang, kita sudah siap. Tapi lah tiang sing wonten jalan raya niku, musibah datang gelabakan, apa yang disiapkan? Dan ini pentingnya para jamaah. Makanya saat dari musibah datang, kita sudah siap. Insyaallah enggak ada masalah. Amin. Sing nomor sekawan, Allah menciptakan kejadian kepada hambanya berupa bala. Bala niki siksaan Allah yang diberikan sebab karena ulah manusia itu sendiri. Para jamaah yang saya muliakan, Allah dalam Al-Quran menyampaikan, Dhaharal fasadu fil barri wal bahr. Kok sepi ngantuk gitu? Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Lek dirasi ilmu tajwid, bahar ini enggak boleh roe dibanter nih. Dirasi Ahlul Quran menyampaikan roe itu cuma bentuk mulutnya. Makanya alhamdulillah enggak pengen belajar Quran tenanan yo ning ahli hidayah. Bahar fasadu fil barri wal bahar bima kasabat aydin nas. Kerusakan di darat dan di laut. Teng darat rusak suasana, teng laut rusak suasana. Allah menyampaikan itu semua karena manusia sendiri. Nek wong ngaji dardor ini menungso niku para jamaah. Lalu badan masuk malaikat nyumet mercon para jamaah. Tetap manusia. Dadi napa mawon para jamaah yang saya muliakan, kesulitan, penderitaan iku penyebabnya manusia dewe. Makanya para jamaah, andai kata kita sulit, yuk introspeksi. Mungkin sholatnya rungkop, mungkin ibadahnya enggak ikhlas. Dan itu para jamaah, malam ini kalimat-kalimat yang bagus diucapkan, dibunyikan, tiada lain hanyalah istighfar menyesali dosa-dosa yang telah kita lakukan. Mungkin dahulu para jamaah angsal melekan, dasit yang solo lelekan, melampah pun betul napa-napa mau nyeri solo, baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Tapi aja banter-banter sama triati astagfirullahaladzim. Banyak istighfar menyesali apa yang telah kita. Para jamaah yang saya muliakan, tempo hari ngapunten kula niki ceramah wonten lapas di Tanjung Pinang sana. Saya tanya orang baru, kenapa ya Pak lu penghuninya? Pak, ngapain kok di sini, Pak? Maaf Pak, ya ini ujian Allah. Oh, gudulmu iki. Mau saya tanyanya temen yang ngerampok kok ujian Allah. Ini adalah balak dari Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya yang menimpa kepada kita merupakan ujian dari Allah. Lek sampun diuji, Allah jamin badhe lulus. Lek mboten lulus sakniki, insyaallah sekali lagi anak cucunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir. Ini promosi sithik-sithik ban serep biasa. Lek gawe kan sekedap nggih ban serep iki. Ban serep sing asli kempos, mantun wonten sing asli pun di bensin malih, ban serep dicopot malih. Ngoten nggih? Niki mboten korok-korok, mboten payung, mboten. Para jemaah yang saya muliakan, ini informasi mawon. Oke, Maulid Nabi di mana-mana Kiai Muhsin kok enggak ada. Maaf, lo badai safari Maulid berangkat dari Batam terakhir di Denpasar Bali. Saya berangkat mulai tanggal 7 Januari. Sing badai nderek monggo ongkos dhewe. Pun yang terakhir kula menggarisbawahi. Napa sing diaturaken Pak Yesoni mawon? Kula mulai rada sakit. Ini bisa jawab rupu lumayan ya. Nah siang, apa yang diomongin Pak Soni? Kan ngonton siang, saat ini apa yang diaturakan Pak Yesoni? Mau menceritakan tentang anak. Lalu betul jemaah pun anak itu yang sepah paling sayang, paling cinta terhadap anak. Kondisi bagaimanapun lah pada anak pun dianggap anaknya paling top. Lalu betul? Lalu betul? Lalu kalau mau siang kan daerah Pajang semerat ibu-ibu betul anaknya. Ngumbelin malih wantan ni kulibu yang nyeluk ganteng ni, sayang ganteng ni, batinku ya Allah, ikan yang musuh kenapa? Karena cintanya orang tua terhadap anak. Anak salah dimaafkan, bengkok diluruskan, kurang dilengkapi oleh orang tua. Terbang jemaah saya tiang sepah wani isin, tiang sepah wani lapar, tiang sepah wani susah, asalkan anaknya bahagia, asalkan anaknya senang. Sing dereng gak ada anak, kulo akan cepet ada jodoh. Amin. Sing dereng gak ada putra, mugi-mugi oleh Allah takdirakan barokai majelis iki gak ada putra. Amin. Oh, Pak Yesoni ngaturakan, wah luar biasa ceritanya. Cuman jenengan diceritani Pak Yesoni ngemil. Pak Yesoni bagus ya ceritanya, mungkin aja yang kelompok ini ku itu penting ini ku dianggap remeh ini top ini ku, coba napa ceritanya gak kira ada sini ngiling lalu ngemil jamaah yang saya ini boleh badai dahar nginceng kiai ini se kiai ini dahar durung-durung menemu, ini murah cek kiai ini diseret pisang baru jamaah pun krono niki hataman Quran Allah wonten Al-Quran memanggil anak-anak kita, memanggil putra-putri kita wonten tiga panggilan. Loh kira-kira anak idewin ku kali Gusti Allah diculusin bagian bumi. Yang pertama Allah memanggil anak-anak kita sebagai fitnah. Survei membuktikan sak menika kata anak-anak yang sepah menika anak-anaknya kita menjadi fitnahnya orang tua. Orang tuanya baik, anak yang misi-misi ini. Lalu badan wadah berjaman. Yang kedua, Allah memanggil anak-anak kita wadah Al-Quran sebagai aduwan lakum, musuh orang tua. Sudah terbukti saat menikah tiang sepah musuh anak, anak jadi musuh tiang sepah. Napa wonten sampun untuk bilah min. Namun sebagai jamaah ahlita yang betul saya khawatir sing nomor tiga, Allah Subhanahu wa taala memanggil anak-anak kita sebagai qurrota ayun. Amin Allahumma, amin Allahumma. Lah terus qurrota ayun enak diomong, enak diucapkan, sulit untuk dipraktekkan. Sehingga para ulama ussalawat sangat mengajarkan kepada kita untuk anak menjadi soleh, untuk anak menjadi qurrata ayun, orang tua harus menjalankan empat hal. Catat tak perlu. Yang pertama, dzatul halal, rizki yang diberikan kepada anak kita harus jelas-jelas halal. Setuju pak? Setuju bu? Saestu? Ngapunten, kalau tanya jujur, saat ini kita banyak duit enggak? Bapak-bapak sak menika kathah ya turune mboten. Mboten niki wajahe ngriye digawe BDK kabeh niku para jamaah. Kula tangkep ibu-ibu, panjenengan kathah ya turune mboten? Jujur. Mboten, modele ibu gak duwe duit lemes. Saes dijak ngomong sing lanange nyaute males para jamaah. Para jamaah yang saya muliakan, ngapunten ngapunten. Ibu harus tegas. Ketika diberi belanja oleh sang suami harus tegas. Lek biasai sedino saya ketemu, kok mendadak 1 juta, istri harus tegas. Pak, duit dari mana pak? Biasai mung seket sak menika 1 juta. Sakit kinten-kinten bu? Wantun kinten-kinten bu? Istri solehah, sayang anak, pengen anak selamat, berani nyampaikan dengan bahasa yang bagus. Pak, dari mana? Bapak yang jujur. Ngapunten bu, aku biasanya seketewi itu mau enak dompet nganggur, tak ente tambah gue. Ternyata ini seketewi 1 juta PN. Istri yang soleh, ah tegas. Pak, kembalikan kepada pemiliknya. Tolong anak kita jangan diberi rezeki yang haram. Kira-kira berani gak? Berani gak kira-kira bu? Mana ada? Pak, konti pak 1 juta ngentet, sesok ngentet to maneh pak. Pinter sampean pak. Jangan, sekali lagi, gak apa-apa sekarang hidupnya pas-pasan, gak apa-apa. Sekali lagi, kalau tumbuhnya kesehatan, jasad anak-anak kita dari rezeki yang halal, Allah jamin anak ini akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati loh misalnya. Yang kedua, lek pengin putra putrine ditimbali dipanggil oleh Allah sebagai qurrata ayun, ridho usyeh. Anak menika harus mendapat ridhonya guru. Ngapunten para jamaah, panjenengan sebagai jamaah Al-Hidayah tanamkan akhlakul karimah pada anak-anak kita. Ngapunten kalau orang dulu kepada gurunya takdim, manut, nurut. Lha lurus badan. Pantes setelah dewasa banyak menjadi orang-orang yang soleh. Saat menikah sulit menanamkan akhlak kepada anak, terutama takdim terhadap guru nih. Masya Allah. Kadang-kadang terhadap daya ini panjenengan ngali toh, sampai lihat toh jamaah salim kali tiang-tiang soleh, cium tangan dan lain sebagainya, itu menunjukkan tak dan dicontoh para jamaah yang saya muliakan. Dan ini penting. Mangkane panjenengan ngapunten, lek gak ada putra putri tamat TK, tamat SD, tamat SMA, kuliah dan lain sebagainya, lek sampun tamat panjenengan matur dateng gurune, minta ridhonya, ilmune, agar supaya gurunya meridhoi. Insyaallah barokah manfaat. Amin. Sing nomor 3, lek Allah pengin panjenengan dipanggil putra putri ini kali Gusti Allah sebagai qurrata ayun, berdoa il walidaini, dengan doanya orang tua. Para jamaah yang saya muliakan, mboten cekap kula panjenengan sedaya menyerahkan anak-anak kita kepada sang guru. Tidak cukup, orang tuanya juga harus nyambungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jenengan ngata-ngatain dungo sak saget sagete, lek saget bahasa Arab sae, boten saget bahasa Jawi nggih. Gusti Allah ngertos pake bahasa Jawa mawon. Ya Allah tolong, mugi-mugi putra kula sing pertama kados payih bedawi angsal. Nomor kalih jaler, mugi-mugi kados Kiai Muflisi. Sing ragil jaler malih. mugi-mugi kados Pak Yai Soni. Amin Allahumma. Angsal-angsal terserah dengan bahasa jenengan. Tapi kalau bisa bahasa Quran monggo. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Wonten malih jamaah tanglet Pak Yai ngapunten. Anak sian kalih sak menika kok benten nggih Pak Yai. Anak sian niku nurut kalih tiyang sepai. Sak menika kok gak nurut. Jawaban kula karena orang tua dulu dengan sekarang beda. Lare mboten jamaah. Lare mboten jamaah. Saestu. Tiyang sian niku masyaallah baca maghrib pegangannya Quran tasbih. Wiritan, sholawat, dan lain sebagainya. Saat menikah wonten paham-paham yang menghilangkan amalan-amalan itu. Pantes lari-lari saat menikah wonten gak ada akhlak. Lari-lari yang rugi siapa? Orang tuanya. Makanya paham niku gak usah diikuti. Kita tetap menghidup-hidupkan paham yang diajarkan oleh para wali, para ulama, para habaib, para kiai. Setuju jangan nggih? Tiang sian ngapunten, tiang sepakuloi masya Allah. Ni cerita pribadi mawon. Solat maghrib gak mana-mana pegang Quran sampai isya. Habis isya tangan gak lepas dari tasbih. Doakan anak-anak putra putri ni. Sak menikah mboten. Waktu maghrib TV cok di sini. Tahu mboten? Pemane lepas ini joget semua. Sesar. Kula wau ning ngelus dodo jamaah. Nenek-nenek di Jakarta melok sesaran lho. Keselio pantes para jamaah. Monggo hal-hal yang tidak pantes enggak usah dilakoni. Kalo panjenengan sedherek harus mengukur umure wis pira, pantes e opo? Terus para jamaah. Terus para jamaah. Lah iki monggo diurip-uripi malih amalan-amalan saking para wali menika. Insyaallah putra putrine soleh solehah. Amin Allahumma. Yang terakhir berjemaah lek pengin putra putri ini dipanggil oleh Allah sebagai qurrata ayun, panjenengan rumat, panjenengan ngemong, panjenengan membesarkan putra putri ini harus dengan hati yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi napa sing kula sampaikan bisa panjenengan amalkan, dan insya Allah sekali lagi ya Allah jadikan putra putri ini, anak cucu ini, jamaah sing hadir wonten majelis niki ditimbali kali Gusti Allah sebagai qurrata ayun. Amin Allahumma amin. Dan kula nyuwun doakan Pak Yai Soni niki panjang umure. Amin. Sekali lagi doakan panjang umure para jamaah. Solo Raya ini wonten Pak Yai Soni telu beres wis kabeh melu hadroh niku. Sayangi Pak Yai Soni mung siji nggih ta. Nah niki pomale alhamdulillah sampe niku nggih. Sudah tumbuh di mana-mana jamu niro, jamu roh. Waduh maulid niki insya Allah pantes solo raya menika bergetar barokai sholawat. Dari saya kurang lebih yang maaf. Wallahul muwaffiq lan thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara Maidul Hasanah yang ketiga kepada Kiai Haji Ahmad Baidowi, sebelum itu ada satu informasi. Hadirilah pengajian rutin Majelis Al-Hidayah Palangjoro bersama Ustadz Haji Soni Parsono insyaallah dilaksanakan hari Kamis tanggal 2 Januari 2014 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat atau pada sholat isya bertempat di Masjid Istiqomah Parongjoro, Grogol, Sukoharjo. Satu informasi ini sekaligus undangan buat para jemaah semuanya. Baik, para jemaah rahimakumullah, acara selanjutnya Maidoh Hasanah yang ketiga kepada Romo Kiai Haji Ahmad Baidowi, waktu dan tempat kami haturkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أظهر من غرائب حكمته في شؤون بريته أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي قائليها من عذابه وسقوته وتدخلهم بحبوح جناته وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير بريته ومنبع حكمته وموضع رحمته اللهم صل وسلم وبارك وتكرم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله wa ashabihi wa dhurriyatih wa ahli ta'atih wa ahli sunnatihi wa jama'atih amma ba'du fala hawla wala quwwata illa bi quwwatihi illa bi hawlihi wa quwwatih alhamdulillahi rabbil alamin para jamaah, para pendengar radio Hidayah Sedoyo rahimakumullah. Bil ikhtisor monggo kita sareng-sareng sepindah malih ngucap kalimat hamdalah sesarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalu menika malam Rebo kliwon. Malam Rebo Wekasan, malam tahun baru, subhanallah. Iki napa menika mungkin terjadi sekian ratus tahun baru sepindah niki. Dan di saat kados mekaten menika kula panjenengan persis pas nderek sareng-sareng khataman Quran buka tahun baru dengan Al-Quran, kalian wawasan zikir, tahlil, sholawat, pengajian, mugi-mugi fatihah menika, pembukaan menika, dadosaken kita sedaya tansah pikantuk barokah saking Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ansal rahmatipun Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Lan ugi saat menika kula panjenengan wis biar solawat sampun di mana-mana, tempundi-pundi, gitu. Sering pun aturakan tembur kawatan solawatan, tembur kawatan berjanji, tembur kawatan tiba, tembur kawatan simtu turor, tembur maulid burudah, tembur kawatan maulid al-arusi, tembur kawatan maulid al-azabi. Setiap niku hanya ucapan mahabbah, cinta kita datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi jamaah al-hidayah kula panjenengan sedaya termasuk tiang-tiang muhibbin ingkang cinta datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta datang para putranipun cucunipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga al-mahbubin wal-muhibbin wal-ahbab datang setunggal wonten swarganipun Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Hadirin ingkang minulya, kula sanjenengan iki sering wireng Rebo Wekasan. Rebo Wekasan atau Rebo terakhir bulan Sofar. Iku kathah tiyang sing ngakune kiai ustaz perang dadi mumet. Apa ana hadise Kanjeng Nabi nerangne Rebo Wekasan? Oleh ana hadise sampe koplak. Iki lek mboten kumpul kiai adik, mboten ngawur kalian Habib, mboten nawar kali Habib Syekh, mboten buka kitab-kitab kuno-kuno sing diajarakan teng pondok-pondok pesantren di mumet. Gini mboten. Rebo niku bahasa Jawa, bekasan yo bahasa Jawa. Lah rebo bekasan boleh hadis rebo bekasan kata diketik di Google ora ono. Gini mboten. Hadis sing nerangke rebo bekasan napa niku? Wah, mumet kowe kita. Lah kok aneh-aneh kok wonten rebo bekasan. Niki kula critik sithik mawon cerita. Biko terima ittala'atu wa biko terima sami'tu min syuyukhi wa min asatidzi al-kiram. Hadirin rahimakumullah. Bulan sadurunge bulan Rabiul Awal niku wonten namine bulan Safar. Petek-petekan Safar niku maknane napa? Safar sapa? Safar niku maknane napa? Safir maknane napa? Ya Aziz, sifir itu apa? Kosong. Ndol. Jadi uang sekolahnya biasanya kelas sifir gitu. Hampa. Kosong. Nol. Itu namanya Safar utawi si sifir. Menurut ceritanya pun ulama-ulama Hadramaut. Ya pula cerita Hadramaut. Sebab saya pernah diajak Pak Soni ke Hadramaut. Muka-muka tiang ngeriki nanti Hadramaut. Allahumma ya, barokai al-hidayah, barokai awar silaturahmi, barokai pun sering nyebut Habib Abdullah al-Haddad, barokai pun nyebut Kanjeng Nabi, ngerti ngerti kegeret barokai Pak Soni kegeret kuatan Hadramaut. Wassalamualaikum Muhammad. Mugi-mugi jenengan sumrah Mekah, sumrah Madinah, sumrah Hadramaut. Allahumma sumrah terengku boyolali terus mulai sampai Abu Dhabi ngedul rong jam setengah bisa letakkan gitu. Tiang Hadramaut sebelum Islam berkembang, sebelum merdeka, Indonesia merdeka, itu sudah masuk ke tanah Jawa ulama-ulama Hadramaut. Betul ceramah-ceramahnya ulama-ulama Hadramaut, bawa kitab-kitab kuning yang dari ulama Hadramaut. Niku tiang Hadramaut itu mboten ngarani bulan itu bulan Safar. Saya baca di Diwan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin bin Abdullah bin Syekh Al-Habasyi, niku tiang Hadramaut menawi mastani bulan Safar itu bulan Dzulfar. Bulan Dzulfar. Bahkan Dzulfarul Khair. Bulan kita akan memperoleh kebaikan-kebaikan. Bukan bulan diturunkan bala, bukan bulan diturunkannya musibah, tapi kita lari, kita keluar, kita menghadang di tengah-tengah bala itu biar diusir buat orang-orang yang kafir, kita yang menerima rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Allahumma. Jadi kalau bulan Safar itu bukan dikatakan bulan Safar, tapi dikatakan bulan keterangan semacam ngaten menika saderengipun Indonesia merdeka, wali-wali wis nerangaken bab masalah bulan Safar. Allah menurunkan balak saat-saat tertentu niku kapan? Sing ngerti nggih tiang-tiang saleh, sing ngerti tiang-tiang alim, sing ngerti bocoran-bocoran para alim, para ulama. Disaring-saring-saring ketemune teng Rebo terakhir bulan Safar. Wah, dikatakan bulan Safar dipindah oleh orang Hadramaut bulan Dzulfarul Khair. Kita akan memperoleh kebaikan. Maka sejak dulu saya masih di Pasuruan, diasuh oleh guru saya Kyai Ahmad Hasan bin Dahlan, muridipun utawi santrinipun Kyai Jazuli Ploso Kediri, utawi gurunipun Gusmi, alit-alitanipun Gusmi sing ngajari kitab Quran, sing ngajari Jurmia, sing ngajari Amriti, ingkang ngajari Alfiyah Ibnu Malik, niku guru kula namine Kyai Ahmad Hasan bin Dahlan. Di saat yang sama wonten malih Kiai Hamid Abdul Hamid Pasuruan niku nggih sejajar kalian Habib Anis Al-Habsyi. Kiai ingkang terkenal teng Pasuruan. Sumatera ugi teng Solo mulai zaman Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Zaman sebelum merdeka sampun wonten Masjid Burawan. Niku setiap akhir Sofar utawi Rebo akhir Sofar niku bersama-sama berdoa. Biasanya doa ening majelis iku rani majelis. Di tempat yang di mana tempat itu tidak pernah didoai, itu didoai, dibacai selawat, dibacai zikir ben tersebar ucapan-ucapan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma mino kula pengurus NU, pengurus Alidaya, Pak Soni, Pak Yoyo, pengurus Jamuniro, Pak Samsul, Pak Haji Bambang, pengurus NU pusat Sukoharjo, itu terus pokoknya ngatur strategi. Kono ono malu tene, sana belum ada, sana sudah ada, sana ada baru kiyap. Ini kono baru lapu nih, iya ini oke, ini urai so bersatu. Wah ini bagaimana caranya nih? Itu terus jadi pikiran kita. Subhanallah, alhamdulillah. Niki wis mulai katok buai, mugi-mugi sedoyo. Niki kenapa meniko? Asal barokah pun Allah Subhanahu wa taala, asal mahabbah sang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bisto kata maca Quran, kata mau selawat, kata zikir, insyaallah rezeki Allah berada di belakang kita semuanya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Dan iku ulama-ulama kadhe mengaten ngasih contoh aja mung meneng ning gone tok. Sing diperhatikne mung bojomu tok. Sing diperhatikan wong kampungmu tok. Jangan, kalau kau punya kemampuan ayo maju. Bila biasanya Habib Anis niku tiang-tiang sing gak ada mobil niku dikudet sesuk derek tangamangmu gitu. Jadi sing gak ada mobil dan mobilnya melok doa bersama. Allahumma ja'alna minal hadirin. Ya Allah, saya termasuk orang yang hadir. Allahumma kadang-kadang wong sugih niku uri teko, mubule yora teko, duwite yora nguruni, mulun jalo suwarko ningarap dewe, orano. Gini wajan, lah sugi sembodo, gitu, selamatan, wong disugui, sugui sate, mangan enak, kia ini disangoni, insya Allah suwarko ningarap dewe pantas. Allahumma, jadi kia ini harap ngimuk suwarko, sugi sana kuno, harap penyangoni. Gini wajan, Allahumma, mula wong sugi-sugi ini mudah res dulu, tentang amamu. Lah isi melarat ini, sing potongan ngantuk-ngantuk yo bagian melok nggih lho ten bagian ngentekno. Allahumma itu lek berkat urip pira masih ngentekno yo mampu lho nggih lho ten lek sampean bagian ngentekno wae. Allahumma tapi ambil ngentekno ku ndonga Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar benar ya Allah rezeki kang masuk dateng mulut kula mugi-mugi barokah sing menehi mugi barokah sing slametan mugi-mugi barokah mugi-mugi selamat dunia akhirat. Allahumma kono donga kono donga kono donga wong sak kampung sumene kae donga kabeh balake minggat. Allahumma donga niku lidah il insyaallah balak niku sing terakhir 3,000 sing cetok tau niku macane berapa 360,000 ayo meteni to balak siji ae kena jenengan naudzubillah musyrik. Allahumma naudzubillah. Allahumma amin. Wes terakhir iki kula niku didhawuhi bisi kali pati Ibedawi dalam pokok mungkin pengajiannya protok suwe ini mubalaki telu ini paling suku padik ini gitu padik ini sebetulnya ini suwe ini keripun ya terserah jenengan ini kali Pak Soni mbak ini wakil jenis Pak Soni jadi sak jamedan wah ini deg-degan ini mungkin jenengan pimpin sholat 4 rakaat. Kula Pak Adi, kula boten ngertos tidak akan sholat 4 rakaat iku. Gitu. Lajeng napa kok sebabe kula boten ngertos tidak akan. Kita pe pundi? Kula dibukakan iki kok nomere niki padanmu. Gitu. Jadi niki kula waca, makin kula terangake sedilu, terus kula tari jenengan. Sing kira-kira makin mboten ngantuk, utawi pendapatnya seide kali kula padha jenengan mantep derek sedaun derek salat. Gitu, Pak. Siap, Pak. Sholat, niatnya sholat, lidah fil balak, nyuwun datang Allah, muka-muka sholawat, sholat, lan makin doa, kanggung musir, balak, Allahumma. Insya Allah di Sukoharjo aman dari balak, Allahumma. Diadoke saking banjir, diadoke saking gunung berdos, diadoke saking kecelakaan, diadoke saking bencana, Allahumma. Biar sing bencana, bahkan gelundung, peterak, sepur, bahkan keluar, ini kok gitu. Luar Sukoharjo atau luar Indonesia, Allahumma, amin. Jadi, kulo mungkin khawatir kulo bareng ini tidak akan sholat, wong kulo protes kafe, wong kulo ayu orang dari tuntunan melakukan sholat bareng, kulo kaji si pora, tuntunan ini pora, ini pokoknya kulo waca, ngerti terserah anda, orang ngerti, ya apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim, atas si'atu, sholatu nuzulil faqah. Wahia arba'u raka'atin marwiyatin an Ali ibn Husain radhiyallahu anhuma annahu qala li walatihi ya bunayya idza asafatkum baliyatun aw nazalat bika faqatun fatawaddu wa sallu arba'an. Paham betan? Alhamdulillah. Boleh paham mumet mumet. Allah sallallahu Muhammad. Tsumma qulu ba'da sholati ya maudi'a kulli syakwa. Monggo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya maudi'a kulli syakwa, ya sami'a kulli najwa, wa ya aliman bi kulli khafiyah, wa ya kasifa ma yasha'u min baliyah, ya najiya Musa wal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal khalil Ibrahim ad'uka ya Allah du'a aman istaddat faqatuhu wa da'ufat quwwatuhu wa qallat hilatuhu du'a al-gharibi al-ghariqi al-faqiri alladhi la yajidu likashfi ma huwa fihi illa anta ya arhamar rahimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dados mengke kita sareng-sareng salat sekawan rakaat nggih. Sak niki mungkin sak sampunipun doa masih ada waktu sing dereng gadah wudu utawi kang batal wudu lajeng salat dua rakaat salam, dua rakaat salam nggih. Niatipun usolli sunatan lidah il balai lillahi ta'ala. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kata ibadah-ibadah ingkang tiang menika mboten paham. artine wong salat tarawih, salat tahajud, salat duha. Jenis salat niku kathah, wonten salat dukhulul manzil, wonten salat tahiyatul masjid, wonten salat jenazah, wonten salat gerhana bulan, gerhana matahari, wonten salat masuk rumah, wonten salat istikharah, wonten salat hajat, wonten salat niku wau nuzulul bala, nggih. Wonten malih salat birrul waliden, wonten malih salat tawabin, wonten malih salat sakaratul maut, wonten malih salat kafaratul baul, wonten malih salat loro utawi sakit untu. Wajail adros, wonten malih salat linuzulil matar, salat bungah krana suwe mboten udan, dalah wonten udan. Wonten malih salat limuridi safar, salat arepe tumindak utawi salat sunatus safar. Kadang-kadang tiyang niku ngertine salat sunat safar niku nek badhe tindak haji. Gitu? Bareng napa menika haji ini rampung, wis ora tahu sholat melek sunat safar. Wonten malih sholat tasbih, wonten malih sholat liqadha idain. Nggih, sholat-sholat menika insyaallah sedaya sae marekaken manah kita dhateng Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kala wau kala waos la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Kanggone tiang ingkang utawi nang letaken dalile wonten apa mboten? Wau sampun kula waos. Nggih, wonten kitab Khazinatul Asrar Shahifah Tis'ah wa Salatin fi bab As-Shalawat An-Nawafil indal Asbab Al-Aridah. Mriko keteranganipun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin menika dumanipun Nabi Yunus. Dumanipun Nabi Dzinnun bin Matta utawi Nabi Yunus dipun ngendikaaken dening Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika najainahu minal gham. Salatipun sekawan rokaat, dua rokaat salam, dua rokaat salam. Setiap satu rokaat mungkin maos napa menika surat Al-Fatihah, nggih. Lajeng qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghawaq, ila akhirih, qul a'udzu birabbin nas, nggih. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Makin maose piambek-piambek mawon boten jahr sili nggih. Dan itu tidak wajib, sing wajib Fatihahipun mawon. Sing surate mungkin sing dilampahi teng mriki surat Allahu Ahad, Al-Falaq, An-Nas. Pesane boten dawa-dawa nggih. Mekaten monggo ingkang dereng wudu saged wudu, saderengipun monggo kita sareng-sareng doa. Jenengan niru kula nggih doa ingkang dipun ajaraken dening Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, lan kita dongaaken menika wonten ingkang nyuwun hadiah Fatihah kagem ingkang sakit ibunipun Bapak ibunipun Bapak Sri Setyo, ugi wonten ingkang sedo inggih menika Habib Ali bin Toha Assegaf, lan dhateng bapak-bapak ibu kula panjenengan sedaya ingkang sedo mugi pikantuk pengampunan pun Allah Subhanahu wa taala, lan mugi-mugi ingkang sakit dipun paring mono sehat wal afiat, ingkang sekolah mugi-mugi dipun paring mono dados lare ingkang cerdas, ingkang beto maslahah manfaat dunia wal akhirah, lan keluarga kita keluarga ingkang tentrem ayem makmur bil khairat wal masarat. Al Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sarang-sarang derek kula nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Alhamdulillahi alladzi adhara min gharaibi hikmate fi syu'uni bariyate ma tawassa'at fihi masyahidu ulil albab fawakofat min tilkal masyahidi alal ajabil ujab zoharat tafasilu tilka syu'un ala mujmalati ma ta'at iqarul kafi wan nun wa ma yaqiluha illa al-alimun wal khabiru bil ma'ani na atadhu asrarul ثاني بنيت إذا تعاني اللهم سر اسمك الحي من سربي أدهرتها ولا يجلي قربة المكروبين إلا رب العالمين اللهم يا عالما بما يكون اكفنا شر ما يكون قبل أن يكون حتى لا يكون اللهم يا عالما بما ينزل اكفنا شر ما ينزل قبل أن ينزل حتى لا ينزل هذه شؤوني أبديتها ومطالبي أدهرتها ولا يجلي قربة المكروبين إلا رب العالمين Allah itu amri wantaha sayri walam uraji likasfil buksi wadairi siwaka ya Rabbi ya fattahu bil khairi Allahumma khullal uqda wa farrijil karba wadhibil khuzna waqta maddatal karbi min kalbi washrah sadri syarhan yujibuli sofa al-mu'amalati ma'ak wa khusnal istiqamati ala manhati sidki fi syu'uni kulliha bihaisu la yukhalituni iltifatun ila ghairika wa la ta'allukun bihi wa dukful ladhi nazala bi as'aluka Allahumma batilhu quwatan min sirri ismikal qawi yakwa biha qalbi alit ala tahammuli asrarik wa li ilaika syafi'ul akram أعظم خلقك عليك وأشرف عبيدك نجديك وقد قدمته شفيعي في تفريج همي وزوال غمي وقضاء حاجاتي وهاشك أن ترد أن أقتصب أيضا أعظم dibantu semuanya dipinggirkan ya apanya gelas-gelasnya kumpulkan di pinggir semua nanti biar relawan yang membersihkan tambah gampang. Sholatnya nggak usah disuting, nggak usah. Ibu-ibu yang penting ketutup auratnya. Kalau nggak pakai kaos kaki ya jangan ikut sholat. Nanti lihat caranya saja. Niatnya tadi ya lidaf il bala dua rakaat salam. Kalau memungkinkan supaya auratnya tidak terbuka silahkan ikut, yang penting tangannya zahiran wa batinannya saja yang kelihatan. Ya, yang ikut sholat di depan aja agak-agak depan biar ibunya nggak ikut sholat nyamping atau ke belakang. Kutumi amin jadidin Assalamualaikum ya ayuhal amal jadid Assalamualaikum ya syahr Rabiul Awal Assalamualaikum ya syahr Safar Assalamualaikum ya ahlal hidayah Assalamualaikum ya ahlal jamurah Assalamualaikum ya ahlal khair Assalamualaikum ya ummat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين